Desi Talita. Selamat malam semuanya. Kita gayang bareng-bareng lagi spesial buat semuanya ya. Yang di tangga boleh tawuran. Sumpah encan. tepuk tangannya dikit aja buat lagi sama. Nah, terima kasih banyak.